Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd pelajaran kita yang terakhir adalah sebelumnya adalah tentang qanaah dari bait syair al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala mulku kisra tughni anhu kisratun wa anil bahri jidza'un bil washal. Siapa yang hafal mulku kisra tughni anhu kisratun wa anil bahri jidza'un bil washal. Tamam. Bermain. Ijtiza'un bait syair yang sangat ringkas sekali. Mulku kisra tughni anhu kisratun tughni anhu kisratun wa anil bahri jidza'un bil washal. Tayyib, insyaallah akan kita lanjut. Qala al-Imam Ibnu al-Wardi rahimahullahu taala. Mana Malik? Ini Malik. Apa dia kono? I'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. I'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. Apa i'rabnya nahnu di sini? Keluar. Mic-nya agak kekerasan dikit. Apa Riz, irapnya Riz? Mubtada. Mana maf'ulnya i'tabir? Mana jid ni? I'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. I'tabir fi'il amr mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Nahnu mubtada mabniun al-dham fi mahalli rafa. Qasamna qasam fi'il madhi mabniun ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Na fa'il mabniun ala as-sukun fi mahalli rafa fa'il. Dan jumlah fi'il fa'il fi mahalli rafa sebagai khabar dari nahnu. Bainahum muta'alliq bainahum dharaf bainahum dharaf mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah wa huwa mudhaf wa hum mudhaf ilaih mabniun 'ala sukun fi mahalli jar. Dan maf'ulnya i'tabir adalah jumlah hikayah, bukan jumlah mubtada khobar, tapi jumlah hikayah semuanya itu. Nahnu qasamna bainahum. Di sini al-imam Ibnul Wardi menginginkan adalah ayat dalam surat Zuhruf. Jadi nahnu qasamna bainahum ini adalah potongan ayat dalam surat Zuhruf yang ada di bawah itu dalam syarahnya Syekh Yahya. Maka maf'ul bih dari i'tabir adalah jumlah hikayah, alias ambillah pelajaran dari ayat nahnu qasamna bainahum. Talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. Talqahu fi'il mudhari majzumun, karena dia adalah jawab dari i'tabir. Wa alamatu jazmihi hadzu harfil illah. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Mustatir wujuban, karena fi'il mudhari' taf'alu, kalau fa'ilnya adalah anta maka mustatir wujuban, kalau fa'ilnya hiya maka mustatir jawazan. Hu sebagai maf'ulun bihi dari talqa, mabniun 'ala dhom fi mahalli nasbin. Maf'ul bih pertama haqqan, sebagai maf'ul bih kedua. Wa bil haqqi nazal waw waw ataf. Bil haqqi jar majrur muta'alliq binazal. Nazal fi'il madhi mabniun 'ala al-fath aw mabniun 'ala sukun lidharurati syi'r. Lidharurati syi'r. Wa fa'iluhu dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Kembali kepada hu, atau kembali kepada Al-Qur'an. Perhatikan Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala, perhatikan anak-anak. Perhatikan, mencar. Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala mengatakan i'tabir, ambillah pelajaran. Dari kata-kata ibrah, i'tabir berarti ambillah pelajaran. Ibrah artinya adalah pelajaran. I'tabir berarti ambillah pelajaran dari ayat nahnu qasamna bainahum, kami telah membagi di antara mereka rezeki-rezeki mereka. Jadi dalam surat Az-Zukhruf ada ayat yang menjelaskan tentang pembagian rezeki. Maka Al-Imam Ibnul Wardi menyuruh kita untuk mengambil pelajaran dan merenungi dan mentadaburi ayat tersebut. Ambillah pelajaran dari ayat dalam surat Az-Zukhruf di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman nahnu qasamna bainahum, kami telah membagi bagi di tengah-tengah mereka rezeki mereka. Dan ini namanya dalam ilmu balaghah namanya iktibas, menyadur. Iktibas adalah kita berkata kemudian kita menyelipkan di dalam perkataan kita perkataan orang lain. Ini namanya iktibas, menyadur. Jadi misal ada perkataan miliknya seseorang yang terkenal, kemudian dalam ucapanmu kamu bawa ucapan tersebut, ini namanya menyadur, alias iktibas. Ambillah pelajaran dari ayat surat Az-Zukhruf bahwasanya Allah telah membagi rezeki manusia. Semuanya sudah ditulis, semuanya sudah dibagi. Talqahu haqqan, engkau akan mendapatinya, niscaya engkau akan mendapatinya benar. Fakta, dan memang seperti itu hakikatnya. Wabil haqqi nazal, dan memang dengan kebenaranlah Al-Qur'an itu turun. Wabil haqqi nazal ini juga iktibas dari ayat dalam surat Al-Isra. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Jadi dalam satu bait ini ada dua saduran ayat. Satunya dalam surat Az-Zukhruf nahnu qasamna bainahum, dan satunya dalam surat Al-Isra wa bil haqqi nazal. Apa makna dari bait syair ini, beliau Al-Imam Ibn Al-Wardi menekankan dan menguatkan lagi nasihat tentang qanaah. Bahwasanya salah satu pendorong agar seorang hamba qanaah adalah iman dengan takdir. Iman seorang mukmin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah membagi antara rezeki, ajal, kematian, nasib, semuanya telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi jalan lain selain menerima. Mau ngapain? Semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak memang dibagi banyak, yang sedikit memang sudah dibagi sedikit. Mau ngapain lagi? Maka ini adalah penguat, ini adalah sebagai takkid dari nasihat sebelumnya, sebagai pendorong. Tidak ada pilihan lain selain qanaah, selain merasa cukup, karena semuanya sudah dibagi. Kamu gak bisa demo, kamu gak bisa menggugat Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah bagi. Allah mentakdirkan bagimu banyak, kamu gak bisa meminta sedikit. Allah Subhanahu wa taala membagi bagi kamu sedikit. Kamu gak bisa demo, kamu gak bisa gugat, minta banyak. Semuanya telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya ini adalah mauqif yang paling rendah. Maksudnya tingkatan. Kalau seorang qanaah itu memang merasa cukup. Jadi memang dia memang merasa cukup, sudah senang dengan apa yang Allah berikan, cukup sudah. Tapi kalau beriman dengan takdir, ini adalah mauqif yang paling minimal. Terkadang seorang enggak merasa cukup, tapi mau gimana lagi? Sudah enggak ada lagi jalan. Sehingga di sana ada maqam qanaah dan ada maqam pasrah. Ini adalah maqam pasrah. Ini adalah tingkatan pasrah. Seorang hamba adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang lemah, yang semuanya telah diatur oleh Rabb-nya. Semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Maka tidak ada lagi pilihan lain selain harus pasrah kepada maulah, kepada pemiliknya, kepada pengaturnya, kepada zat yang mengatur segala urusannya. Jadi enggak ada pilihan lain. Ini adalah maqam pasrah. Seorang hamba hanya bisa pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pilihan lain. Dia tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki hak, dan juga tidak memiliki campur tangan di dalam mengatur alam semesta ini. Maka tidak ada pilihan lain. Semuanya telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam rezeki dunia maupun rezeki agama, semuanya sudah dibagi. Jadi enggak ada pilihan lain. Ini namanya maqam pasrah. Setelah itu kalau seorang hamba lebih bisa sadar lagi dan mau lebih dalam mempelajari tentang kehidupan, maka dia akan naik kelas menjadi maqam qanaah. Ya wis, karena enggak ada pilihan lain, ya wis saya cukup saja. Saya merasa cukup, saya bahagia, saya telah rela, saya telah senang dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri. Nerimo ing pandum, nerimo ing pandum, menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi. Paham di sini? Jadi di sana ada dua maqam. Maqam beriman dengan takdir kepada Allah, pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditulis, semuanya sudah dibagi, baik dalam masalah ajal, dalam masalah rezeki, dalam masalah nasib, semuanya telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada pilihan bagi seorang hamba selain pasrah kepada Rabb-nya. Semoga dengan itu dia bisa naik kelas menjadi qanaah, menjadi rela, menjadi bahagia, menjadi merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Setelah engkau mengambil pelajaran talqahu haqqan, maka engkau akan mendapati semuanya itu benar. Karena seorang hamba semakin ia belajar, semakin merenungi tentang kehidupan ini, maka ia akan mendapati kebenaran. semuanya akan tersingkap, semuanya akan menjadi jelas akan hakikat kehidupan ini. Talqahu haqqan, engkau akan mendapatinya benar-benar betul, benar-benar hak. Semakin seorang hamba mendalami Al-Quran, semakin memperdalam ilmu agama, maka ia akan semakin memiliki basirah, memiliki cahaya di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau orang tidak mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia akan menjalani kehidupan ini dengan kebimbangan, dengan keraguan, bingung. Tapi kalau seorang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka semuanya akan tersingkap, semuanya akan menjadi jelas. Wabil haqqi nazal, dan memang dengan kebenaranlah Al-Quran itu turun. Al-Quran menjelaskan tentang sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran, baik dari sisi depan maupun belakang, dari atas maupun bawah. La ya'tihil batilu min baini yadayhi tanzilun min hakimin hamid. Maka sekali lagi ini sebagai penguat terhadap nasihat beliau sebelumnya tentang masalah qanaah, yaitu seorang hamba untuk memulai lagi pelajaran dari dasar, yaitu pelajaran tentang takdir. Kalau kamu dalam kehidupan ini mendapatkan kesulitan, mendapatkan kebingungan, mendapatkan kerisauan, kegundah gulanan, maka kembalilah belajar dari awal dasar rukun-rukun iman. Di mana rukun-rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kutub, iman kepada rusul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada al-qadha dan qadar. Ini termasuk salah satunya adalah nahnu qasamna bainahum. Beriman tentang pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua telah ditakdirkan, semua telah dibagi. Jelas tentang makna bait ini? Paham dan bisa mengaitkan dengan bait sebelumnya? Apabila paham, maka akan kita baca kalamnya Syekh Yahya Hafidzahullah taala. Qala Hafidzahullah taala hadzal baitu fihi al-hathu 'ala al-qanaati. Dalam bait syair ini ada anjuran untuk qanaah, sebagaimana sebelumnya juga tentang qanaah. Bait syair ini juga masih belum beranjak tentang qanaah. Taukidan ma'nawiyan, sebagai penguat secara maknawi, sebagai suplemen secara maknawi, yaitu seorang hamba agar ia bisa qanaah, maka harus menguatkan dulu iman dengan takdir. Salah satu yang menjadikan seorang hamba bisa qanaah adalah kembali belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini menjadi taukid maknawi. Karena kembalinya kepada akidah, kembalinya kepada hati, kembali kepada pelajaran akidah. Taukidan ma'nawiyan lima taqaddama qablahu fima yata'allaqu bil qanaah, terhadap apa-apa yang terdahulu sebelumnya yang terkait dengan masalah qanaah. Ma'khudun min qaulillahi ta'ala, nasihat ini diambil, disadur, diiktibas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ayat ini adalah ayat yang sangat besar. Insyaallah nanti akan kita jelaskan dari penjelasan para ulama, para mufassirin tentang ayat ini. Ayat dalam surat Az-Zukhruf. Zukhruf berisi ayat-ayat yang sangat menyentuh. Surat Az-Zukhruf dari awal sampai akhir berisi tentang ayat-ayat yang sangat menyentuh. Karena dari judulnya saja sudah terlihat Zukhruf, perhiasan. Kalau mau belajar tentang zuhud, kalau mau mendalami tentang kehidupan, baca dan pelajari surat Zukhruf. Min qaulillahi ta'ala ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dahu sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka akan membagi rahmatnya Rabbmu? Sesungguhnya kamilah yang membagi, kamilah yang telah membagi di antara mereka ma'isyatahum, rezeki-rezeki mereka, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Perhatikan hikmahnya, kenapa kita di muka bumi ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang ganteng, ada yang jelek, semuanya lihat. Hikmahnya itu tersingkap di sini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin. Dan telah kami angkat sebagian mereka di atas sebagian yang lain derajatnya. Tujuannya adalah lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya masing sebagian dari mereka bisa menjadikan sebagian yang lain sebagai sukhriya, sebagai roda kehidupan. Adanya orang kaya, adanya orang miskin, biar yang miskin bekerja kepada yang kaya. Adanya orang jahil, supaya dia belajar dari yang pintar. Adanya orang yang punya, ada yang enggak punya, supaya ada sedekah. Jadi sukhriya maknanya adalah sebagai penjalan dan memutar roda kehidupan. Bayangkan seandainya semua orang ditakdirkan rezekinya sama, mandek dunia ini, beku, enggak berjalan roda-roda kehidupan, enggak ada buruh, enggak ada pekerja, enggak ada bos, enggak jalan dunia ini. Makanya ikhwan, itu adalah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini berbeda strata, ada yang tinggi, ada yang rendah. Semua itu demi menjalankan roda kehidupan, biar mutar, biar imbang. Yang enggak butuh atau yang enggak punya butuh kepada yang punya, bekerja, melamar kerja, yang punya juga seperti itu. Kata para ulama, di dunia ini seperti itu semuanya. Kita itu ada yang membutuhkan orang lain dan kita juga dibutuhkan orang lain. Sukhriya maknanya adalah sebagai yusakhiru ba'duhum ba'dho, masing-masing menjalankan yang lain. Jadi putar. Pabrik itu kalau enggak punya karyawan ya mandek pabriknya. Karyawan juga sama, kalau enggak ada bosnya ya enggak ada kerja. Jadi itulah untuk memutar roda kehidupan. Hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan strata manusia berbeda-beda supaya masing-masing yang lain bisa menjalankan yang lain. Memutar roda kehidupan. Maka lam di sini ada litaklil. Selama ini saya memahami ayat ini dan saya ceramahkan di mana-mana, sukhriya ini tak pahami sebagai istihza, yaitu supaya sebagian orang yang lain merasa meremehkan yang lain. Jadi lam di sini, dan ini adalah qaul sebagian mufassirin, bahwasanya sukhriya di sini sebagaimana sukhriyan dalam ayat-ayat yang lain. Fattakhadtumuhum sukhriyan hatta ansaukum dzikri. Jadi ayat-ayat yang lain sukhriyan dalam ayat-ayat yang lain maknanya adalah sebagai istihza, sebagai olok-olok, sebagai cemooh. Tapi dalam ayat ini lain sendiri. Sukhriyan maknanya adalah dari kata-kata sakhara yusakhiru, alias menjalankan. Jadi selama ini sampai tadi saya memahami ayat ini juga sukhriyan maknanya adalah supaya mengolok-ngolok. Dan itu adalah qaul sebagian mufassirin. Jadi lamnya adalah lam lil akibah. Kalau sukhriyan di sini maknanya adalah istihza, maka lamnya adalah lam akibah, bukan tujuannya Allah. Tapi akibatnya memang seperti itu, karena manusia stratanya ada yang lebih tinggi dari yang lain, sehingga yang lebih tinggi merasa sombong terhadap yang lain. Jadi lamnya lil akibah, bukan lil ta'lil. Itu kalau sukhriyan maknanya adalah istihza. Tapi nah. Apa itu? Fattakhadtumuhum sihriyan. Ada lagi sukhriyan apa coba? Ada, tadi saya baca ada tiga atau berapa sukhriyan. Fattakhadtumuhum sihriyan. Kalau fattakhadtumuhum sihriyan, sukhriyan, ada tiga. Yang jelas ini merubah pemahaman yang selama ini saya pahami, dan itu adalah pemahaman sebagian mufassirin, karena memang sukhriyan atau sihriyan yang lain maknanya adalah istihza, tapi dalam ayat ini lain sendiri maknanya adalah sebagai pemutar roda kehidupan. Bayangkan kalau di dunia ini rezekinya semua orang sama, dalam masalah ilmu juga sama semua, kalau belajar pinter kabeh atau bodoh kabeh. Pilihannya cuma dua. Kalau enggak ada yang pinter, salah satu lebih pinter yang lain, berarti pinter semua. Atau kalau enggak berarti bodoh semua. Bayangkan kalau semua orang bodoh, terus belajar ke siapa? Bayangkan kalau semua orang pinter, terus siapa yang belajar? Makanya pilihannya cuma dua. Kalau kita enggak menghadiri majelis taklim, berarti kita harus bisa ngajar. Kalau enggak bisa ngajar, berarti kita diajar. Pilihannya cuma dua. Kalau memang enggak menghadiri majelis taklim, berarti stratanya sudah mengajar. Kalau enggak mengajar, berarti diajar. Pilihannya cuma dua itu. Demikian juga apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezeki ini seandainya semuanya sama. Semua orang memiliki rezeki yang sama. Gimana beku kehidupan ini? Fakum. Tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu inilah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat strata manusia berbeda-beda agar roda kehidupan berputar. Yang rendah membutuhkan kepada yang tinggi, dan yang tinggi juga supaya bersedekah, supaya memberi kepada yang rendah. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq, famal ladzina fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fa hum fi sawa. Ini bantahan terhadap ishtirakiyah, bantahan terhadap komunis, di mana mereka mensetarakan sosial. Bagaimana semua mau disetarakan? Gak bisa. Itu adalah sebagai pemutar roda kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Maka pasti ada yang lebih kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang bodoh, supaya kehidupan, roda kehidupan tetap berputar. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan sungguh rahmat dari Rabbmu, rahmat Rabbmu itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan seluruhnya. Ayat ini adalah ayat yang sangat agung, di mana di sini Allah Subhanahu wa taala membantah ucapannya orang-orang musyrikun, karena mereka tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka mengira kok yang diberi wahyu kok Muhammad. Muhammad ini orang rendahan. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Mereka mengatakan, kenapa? Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang yang besar di antara dua desa ini? Kenapa enggak yang lebih, kenapa bukan orang yang besar yang memiliki martabat yang tinggi, memiliki kekayaan yang tinggi, kok turun kepada Muhammad? Maka dibantah habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya kalian yang membagi? Memangnya kalian yang berhak untuk membagi rezeki Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah dunia maupun dalam masalah agama? Apakah kalian berhak? Memangnya itu urusan kalian? Jadi ahum di sini adalah istifham taubihi. Ditanyakan, memangnya kamu? Memangnya mereka yang berhak untuk membagi-bagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Dan di sini Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka dengan membuatkan permisalan yang lebih rendah. Perhatikan keistimewaan ayat ini. Mereka mengira, mereka menginginkan Al-Qur'an ini, wahyu ini seharusnya bukan Rasulullah yang membawa, tapi orang yang lebih tinggi dari beliau. Bantahannya Allah Subhanahu wa taala, lihat bahwasanya kami telah membagi rezeki mereka dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia saja itu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi, ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan mereka enggak berhak sama sekali untuk membagi dalam urusan dunia, padahal seandainya rezeki ini dipasrahkan kepada manusia, bagi-bagi dewe, mek jatai dewe-dewe, hancur dunia ini. Enggak dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ibarat panganan. Saman sebar di masjid ngene ae. Heh, pen dewe. Apa gak tumpuk? Gak jungkir-jungkir walik. Jajalan biasanya ono panganan, enggak dibagi. Ditaruh gitu saja, makan-makan. Anak-anak apa gak? Ibalik-balik ngono. Demikian juga rezeki ini, seandainya Allah Subhanahu wa taala pasrahkan kepada hamba, ambil sendiri. Ayo, hancur dunia ini. Bunuh-bunuh, saling bunuh, saling habis-habisan, saling Bacok-bacokan gak karu-karuan kalau seandainya dunia ini dibagi, dipasrahkan kepada hamba. Tapi gak seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi. Ini banyak, ini sedikit, ini sedang. Itu semua dengan hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu tentang kebaikan hambanya. Jadi dibagi, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih sedang. Sisi pendalilannya adalah, apabila dalam urusan dunia, dalam urusan rezeki saja kalian gak bisa membagi, kalian gak berhak untuk membagi, lah kok dalam urusan kenabian, dalam urusan risalah, dalam urusan pembawa agama kok kalian mau sok bagi-bagi? Jadi ini adalah istidlal dengan sesuatu yang lebih rendah untuk menghantam sesuatu yang lebih tinggi. Kalian dalam urusan yang lebih kecil saja gak bisa. Seandainya tak pasrahkan kepada kalian, kalian akan hancur. Lah kok mau bicarakan masalah agama? Lah kok mau membicarakan masalah rusul? Diutusnya seorang rasul kok kalian mau coba-coba membagi? Mau coba-coba ikut campur tangan? Ini adalah bantahan yang sangat memukul dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada syubhatnya mubtilin. Di mana mereka mengatakan, kok Rasulullah tahu yang dapat? Kok enggak yang lain saja? Maka dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam urusan dunia, dalam urusan rezeki, dalam urusan ma'isyah saja, kalian enggak berhak untuk mengatur. Apalagi dalam urusan pembawa agama, yang sejatinya itu jauh lebih mulia, jauh lebih rumit. Ngatur dakwah, ngatur membawa agama itu jauh lebih rumit daripada sekedar ngatur dunia. Ngatur pabrik dengan ribuan karyawan itu lebih gampang daripada ngatur dakwah dengan cuma ratusan orang. Karena itu, jangan coba main-main dalam masalah dakwah. Jangan sok ngatur-ngatur dalam masalah dakwah. Sehingga iri kepada sebagian orang. Mereka ini adalah iri, hasad. Perhatikan nanti. Ada ayat tentang hasad, bagaimana hasad itu bisa menghancurkan. Dalam masalah urusan agama, dalam masalah urusan dunia saja, dalam masalah urusan dunia kalian enggak berhak untuk membagi-bagi, untuk mengatur-ngatur, apalagi dalam urusan yang lebih tinggi, yaitu dalam hamlu ar-risalah, membawa amanah dakwah. Kok kalian mau menunjuk orang? Jangan turun kepada Nabi Muhammad, turun kepada fulan saja. Ini adalah diucapkan oleh musyrikun, syubhat dari Yahud. Musyrikun terpengaruh Yahudi. Yahudi mengatakan, gak pantas Muhammad itu jadi Nabi. Gak pantas Muhammad itu jadi Nabi. Maka dibantah habis-habisan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini Allah menggunakan domir, rahmati rabbik. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, sebagai bentuk pembelaan terhadap Nabi Muhammad. Di mana beliau ketika didolimi dan disakiti perasaannya dengan bahasanya beliau enggak berhak, dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebutkan dhamir beliau di sini rahmatar rabbik. Rahmat di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah nubuwah. Rahmat di sini ahum yaksimuna rahmatar rabbik, ai kenabian. Dalam masalah urusan dunia saja dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang hanya, Allah lah yang berhak, hanya Allah lah yang tahu pembagian rezeki dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Makanya hasad, iri dalam urusan agama itu lebih buruk daripada iri dalam urusan dunia. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah itu lebih tahu di mana Allah itu menempatkan risalata. Milih orang, milih dan mentakdirkan seseorang untuk membawa dakwah itu Allah sudah lebih tahu. Siapa yang berhak untuk mengemban amanah ini, Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Maka gak pantas kita kemudian hasad, kemudian iri terhadap orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ini hanyalah syubhat. Kalaulah seandainya dipikir betul dan mau dicermati betul, tidak ada yang lebih berhak untuk mengemban amanah risalah ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cuma subhat. Mereka bilang, fulan lebih pantas, fulan lebih pantas. Jajal dikon temenan. Coba disuruh beneran. Maka mereka akan mendapati betul bahwasannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak untuk membawa risalah ini. Dari sisi akhlak, dari sisi kemuliaan, dari sisi seluruhnya, dari sisi nasab. Jadi mereka cuma omong kosong sebenarnya. Syubhat omong kosong. Kata Imam As-Sa'di, seandainya mereka mau betul memeriksa siapa yang lebih berhak untuk membawa risalah ini, tidak ada yang lebih berhak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu kok Rasulullah dicela. Gitu kok Rasulullah dikatakan enggak berhak. Seandainya suruh nyari orang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak akan dapat. Maka ini sebagai dalil Rasulullah diberikan nikmat seperti itu, memang beliau pantas. Dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, memang beliau berhak untuk mendapatkan itu. Jadi jangan sekali-kali kemudian kok enak Rasulullah, enak apane? Kamu iso ta? Gitu loh. Apakah kamu bisa seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau dijamin masuk surga dan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau masih sholat malam sampai kakinya berdarah. Apakah ada orang seperti itu? Itu mau komen bahwasanya enak jadi Rasulullah. Kok Rasulullah yang mendapatkan nikmat ini? Itu adalah memang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang diangkat sebagai rasul, siapa yang diangkat dan dipilih untuk mengemban agama ini. Maka ayat ini adalah pukulan keras terhadap para husad, orang-orang yang iri, orang-orang yang memiliki kedengkian terhadap orang-orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan iri. Karena iri terhadap masalah agama itu jauh lebih buruk daripada iri dalam masalah dunia. Karena itu, apabila kita mendapati dalam kehidupan kita ada orang diberikan ilmu, ada orang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan dakwah yang begitu besar, jangan iri. Itu memang Allah Subhanahu wa taala yang sudah menempatkannya. Allah lebih tahu. Kamu enggak berhak untuk nunjuk-nunjuk, fulan saja lebih bagus, fulan saja lebih enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Ahum yaksimuna rahmat rabbik, apakah mereka yang membagi rahmatnya Rabbmu? Itu ikhwan, ini adalah pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah. Karena beliau dibanding-bandingkan. Dan syahid dari ayat ini adalah nahnu qasamna bainahum, dalam masalah urusan dunia Allah Subhanahu wa taala telah membagi, telah menunjuk, telah membagi. Maka enggak bisa seorang demo, saya kok enggak dikasih banyak ya Allah? Saya kok dikasih cuma sedikit? Maka barang siapa yang tidak qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ini seakan-akan dia berprasangka buruk kepada Allah dan dia menggugat dan tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ia mengira seakan-akan dia lebih berhak untuk mendapatkan lebih. Maka pembagian kita dalam urusan dunia ini, kenapa kita dikasih rezeki cuma segini? Ya wes, memang itu wes pantas bagi kita. Jangan mengira bahwasanya kamu berhak untuk mendapatkan lebih. Ini adalah sebuah tahakum terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku kok dikeingin nih. Aku sakjane luwih pantas untuk mendapatkan yang lebih tinggi. Ini adalah sebuah dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik dalam segala hal. Dalam masalah rezeki, dalam masalah harta, dalam masalah uang, dalam masalah jodoh, dalam masalah semuanya, dalam masalah nasib. Apabila engkau merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan, merasa kamu, kata Imam Ibnul Qayyim, merasa kamu berhak, pantas untuk mendapatkan lebih, itu adalah salah satu donsu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, ada kaya, ada miskin, semuanya supaya ada sedekah yang kaya sadar dan empati terhadap yang miskin, sehingga ada syariat sedekah. Demikian juga yang alim, biar dia membagi ilmunya dengan yang jahil. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan ini dan menjadikan roda-rodanya selalu berputar. Dan dalam ayat ini lihat penutupnya sangat bagus sekali. Setelah menyebutkan bahwasanya manusia diangkat masing-masing derajatnya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ingat, Semua itu hanya perkara dunia. Ditutup dengan penutup pamungkas oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan sungguh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih bagus dari semua yang mereka kumpulkan. Perbedaan kamu dalam masalah dunia, ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit, kamu cuma kebagian sedikit. Jarno, iku lo urusan donya, itu hanya barang dunia. Sedangkan kamu, rahmat Rabbmu sungguh lebih baik dari seluruh yang mereka kumpulkan dari perhiasan dunia. Ini adalah penutup ayat yang sangat pamungkas. Ibaratnya manusia dibagi rezeki di sana, dibagi masalah dunia. Kita yang di pojok diberikan kenikmatan dan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita dibagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Isek kurang? Apakah kalian enggak rela manusia pulang dan pergi dan berebut dalam urusan dunia, sedangkan kita di pojok yang kecil ini berebut dalam masalah ilmu, dalam masalah keutamaan, dalam masalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, berebut surga? Masih kurang seperti ini? Itu kalau kita berebut, kadang kita enggak berebut. Maka biarkan manusia berebut dengan dunia mereka. Kita di sini walillahil hamdu wal minnah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah, di pojok kecil ini. Mari kita berebut akhirat. Biarkan manusia berebut dunia mereka. Mari kita di pojok dunia yang kecil ini berebut akhirat. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sungguh apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi, apa yang Allah berikan kepada kita ini jauh lebih baik dari yang diperebutkan oleh seluruh manusia dari perkara-perkara dunia. Maka ayat ini sangat menginspirasi, apalagi lanjutannya. Walaula yakunan nasu ummatan wahidah maj'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim sukufan min fiddah wa ma'arij 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaaba wa sururan 'alaiha yattaqun. Allah menghabisi dan merendahkan dunia serendah-rendahnya dalam ayat tersebut. Tapi karena enggak ada di sini, enggak kita bahas. Ini kita juga sambil tafsir. Ini bukan tafsir dari saya. Ini dari tafsir para ulama. Dari Al-Imam Ibn Kathir, dari Al-Qurtubi, dari Al-Imam As-Sa'di, dan para ulama yang lain menjelaskan ayat itu demikian. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal-hikmata wa atainahum mulkan azima. Apakah mereka yahsudun, di sini wawu jama kembali kepada para Yahud. Yahudi adalah orang-orang yang paling dengki terhadap kebenaran ini. Am yahsudunan nasa, apakah mereka orang-orang Yahudi, mereka akan dengki terhadap manusia. An-nas di sini kata mufassirin maknanya adalah Rasulullah. Ada yang mengatakan an-nas di sini adalah Arab. An-nas di sini adalah Arab karena Yahudi iri ke orang Arab yang dikasih, kok enggak kita? Am yasudunan nasalama atahumullah min fadli, apakah mereka dengki kepada manusia atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari keutamaannya? Maka sungguh kami telah memberikan keluarganya Ibrahim Alkitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima, diberikan, kami berikan kepada mereka kerajaan yang sangat besar. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena orang-orang Yahudi mengolok-olok Rasulullah. Nabi kok bojone songo? Iki nabi apa? Nabi kok seneng syahwat? Bagaimana dengan Nabi Sulaiman yang beliau menggilir 99 istri dalam satu malam? Bahkan diceritakan bahwasanya termasuk istri beliau ada ribuan istri. Nabi Sulaiman memiliki ribuan istri. Jadi ini enggak ada kaitannya, enggak ada keburukannya. Seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syahwat yang besar, apabila ia mencurahkannya dalam perkara yang halal, ini enggak ada celaan sama sekali. Jadi jangan dicelang dengan orang syahwatnya besar. Oh, selama dia bisa mengendalikan dan ingin mencurahkannya dalam perkara yang halal, itu adalah bagus. Ini karena orang Yahudi, mereka iri, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi kok istrinya 9. Lah kapan ibadahnya? Gitu. Mereka mencela seperti itu. Lah kapan ibadahnya? Kapan bisa ibadah wong ngurusi istri 9? Maka bagaimana dengan para anbiya, para nabinya, mereka nabinya orang-orang Yahud yang mereka imani? Dawud, Sulaiman yang memiliki jauh lebih banyak istri lagi. Maka ini sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini tentang hasad ya ikhwan, tentang hasad, dengki, lihat. Am yahsudunan nasa, apakah mereka dengki kepada orang yang diberikan oleh keutamaan Allah? Ingat, orang hasad. Hasad itu pertama-tama adalah ia menghalangi seseorang untuk beriman. Salah satu sebab orang enggak mau ngambil ilmu, enggak mau beriman, enggak mau mengambil faedah dari seorang yang alim gara-gara hasad, gara-gara iri. Kok enggak saya yang memegang kendali tersebut, kok dia? Maka ini adalah iri. Sehingga itu menyebabkan dia tidak beriman dan tidak mengambil manfaat. Gara-gara iri. Padahal ini logika ini enggak masuk akal sakjane. Nek dia itu cerdas. Orang itu kalau cerdas, karena ini adalah dalam bab agama. Kalau orang ada orang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelebihan dalam ilmu, dalam agama, kalau dia itu mau merendahkan diri dan mengambil ilmunya, dia akan dapat podo. Entuh podo. Iya loh gak? Kamu kalau lihat ada orang yang lebih pintar dari kamu, kalau kamu kemudian meluangkan waktumu dan merendahkan diri mau tawaduk belajar sama dia, hasilnya nanti dapat sama. Dapat-dapat sama-sama dapat belajar. Tapi kalau kamu hasad, ya enggak dapat ilmu, tetap goblok dan juga apa? Malah kehilangan nikmat, malah kamu mendapatkan kerugian. Inilah tololnya Yahudi. Mereka enggak cerdas. Kalau mereka itu iri, kenapa kok bukan mereka sajane seharusnya? Kalau kamu iri dengan orang, karena orang itu mendapatkan keutamaan agama, kamu itu mengambil ilmu dari dia. Nanti kamu akan dapat hasil yang sama, harusnya kan gitu. Nek wong iku cerdas. Enggak. Hasad itu enggak demikian. Hasad itu memilih untuk bikin jalan sendiri sehingga dia malah hancur sendirian. Seharusnya kalau kamu melihat ada orang yang lebih alim dari kamu, temani dia, ambil ilmu dari dia. Nanti kamu akan mendapatkan hasil minimal kalau enggak sama, kamu akan tetap kebagian bagusnya. Sehingga kamu enggak rugi total. Tapi kalau kamu hasad, kalau kamu iri, kamu menjauh, kamu malah memusuhi, dapat paling buruknya. Ini namanya kerugian di atas kerugian, rugi di atas rugi. Ini enggak cerdas orang yang hasad itu. Padahal mereka tahu itu betul, padahal mereka tahu itu benar. Karena itulah mereka hasad. Orang Yahudi tahu apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Karena itu mereka hasad. Tahu dibawa oleh Rasulullah itu baik, tahu yang dibawa oleh Rasulullah itu berharga. Karena itu mereka hasad. Sajane seharusnya lah malah ngambil tau, kung tahu itu bagus. Lah kok malah dihasati? Heran ini. Ini adalah sebuah pilihan yang mengherankan. Seharusnya orang kalau melihat ada orang yang lebih alim dari dia, ada yang lebih beruntung dari dia dari sisi ilmu, itu malah diserikati. Diewangi malah dibantu di situ. Nanti ilmunya akan menular. Dia akan mendapatkan keuntungan. Lah kalau dia hasad, mendapatkan sesuatu yang paling merugi. Gitu loh. Karena orang yang berilmu itu beda dengan orang yang kaya. Orang kalau berilmu, dia enggak akan kelihatan berilmu kalau enggak membagi-bagi ilmunya. Kapan orang itu ketahuan berilmu kalau enggak bagi ilmunya? Kalau orang kaya, kadang hartanya dimakan sendiri pun dia kelihatan kaya. Iya atau enggak? Paham enggak yang saya maksud ini? Orang kalau kaya, dia akan kelihatan kaya walaupun hartanya dimakan sendiri. Tapi kalau orang berilmu, dia enggak akan kelihatan berilmu kalau enggak dibagi-bagi hartanya. Ini bedanya. Kaya ilmu sama kaya uang. Mahum. Kalau orang kaya ilmu, tidak akan kelihatan kaya kalau enggak ilmunya dibagi. Ono wong meneng ae, piye ngertine wong iku pinter? Meneng ae. Ilmune dipek dhewe, ya gak ketahuan pinter. Tapi kalau ilmunya dibagi, ilmunya disebarkan kepada manusia, barulah dia ketahuan dia itu pinter. Kalau orang kaya, hartanya dimakan sendiri pun, dibelanjakan sendiri pun, ya kelihatan kaya. Intinya, kalau kamu melihat orang yang lebih pinter dari kamu, orang yang lebih beruntung dari kamu, maka itu pasti akan dibagi sama kamu. Tapi kalau kamu lihat orang kaya yang lebih kaya dari kamu, kamu gak dapat apa-apa, kadang dipangan dhewe. Tapi kalau ilmu, gak mungkin dimakan sendiri, pasti dibagi. Itu ya kawan. Allahumma shayiban nafi'an, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doanya kalau hujan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ini kalau tak bubarkan rame jelas. Balak ngene wae. Ya. Kalau dibubarkan anak-anak rame. Ngene wae wis tadi ngene wae. Kita bahas tentang kona'ah. Kok bahas jadi bahas hasad? Apa hubungannya? Siapa yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, tak bubarkan. Apa bisa jawab? Hubungannya kona'ah dengan hasad itu apa? Hubungannya kona'ah dengan hasad. Kita kan bahas kona'ah. Lapo kok anjok hasad? Kalau ada yang jawab, tak bisa tak buyarkan. Oh, gak sudah buyar, wis udane mari kok. Apa hubungannya hasad dengan kona'ah? Kok tadi pembahasannya kona'ah kok lari ke bahas hasad? Mbok kira kok ana hubungane ngono ngawur ae. Apa hubungane? Ayo talah, masyaallah ya, Pak. Kalau hasad enggak bisa qanaah, kalau qanaah enggak bisa hasad. Se engko ana wajahe ku sik tau urung disara. Hubungannya antara qanaah dengan hasad adalah orang hasad itu karena enggak qanaah. Jadi ikhwan, kalau orang itu enggak memiliki sifat qanaah, itu akan mendorongnya kepada sifat hasad. Dan sifat hasad itu adalah karena enggak qanaah. Karena hanya melihat nikmatnya orang lain saja. Dia enggak merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Dia lupa akan nikmat yang ada pada dirinya. Karena itu ayat ini dibawakan oleh Syekh Yahya. Lapo Syekh Yahya kok bawa ayat masalah hasad? Karena itu semuanya masih terkait. Orang kalau enggak qanaah, lama kelamaan kalau parah, dia akan menjadi orang yang pendengki, ia akan iri kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang besar. Ya wis, karena sudah ada yang jawab, maka saya buyarkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.